Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi akramana bi khairin kitabin unzil. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. La nabiya ba'da ilma al-qiyamah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Rabbi salli sadri wa sallim wa rahmatullahi wa sallim wa qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di minggu pertama awal tahun ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kita masih bisa mengisi waktu-waktu mustajabah ini antara maghrib dan isya. Taqarrub ilallah, semoga ini menjadi ibadah dan tabungan kita nanti di akhirat. Salawat dan salam juga selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Malam ini jadwal kita membaca kitab Risalah Mu'awanah, ya, ringkas apa? Intisari kitab akhlak dari hadis-hadis Rasulullah. Kemarin kita baru sampai ke adabul akal, ya, tentang adab makan. Sekarang man akala halala arba'ina yauman istanara qalbuhu hasunat mu'amalatuhu. Asy-syab'u mabda'un kulla syarrin. Siapa yang memakan makanannya halal selama 40 hari berturut-turut, istanara qalbuhu, artinya akan bersinar, waha sunat, dan akan baik muamalatuhu. Asyaba'u mabda kulla syarin, kenyang merupakan mabda. Mabda itu awal atau dasar, prinsip setiap kejahatan. Jadi kenyang itu merupakan awal daripada syar, kejahatan. Ini kejahatan bukan dalam konteks kriminal, ya. Kejahatan kita kepada Allah, misalnya lalai segala macam. Kalau udah kenyang itu kan bawaannya ngantuk gitu, ya. Jadi ibadahnya kurang gitu. Ini semuanya nyindir saya nanti nih. Ini nonsew, radio streaming tadi itu kan internasional itu, ya. Bisa diakses. Kenapa judulnya Kubah Kuning? Perasaan hijau itu. Oh, di baliknya kuning. Nah, kalau di Depok kan ada Kubah Emas gitu, ya. Nah, ini Kubah Kuning. Kalau emas kan jelas, kalau kuning itu kan ya nggak apa-apa lah. Ya, Kubah Kuning, ya. Seharusnya Kubah Hijau itu. Ya, wajib tahid dan berusahalah, kata para ulama, Allah tadakhulu batnaka illa halalan. Berusahalah untuk tidak memasukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal. Dalam hadis, halal lubayinun wal harumu bayinun wa umuru bayinama mutasyabihat. Halal itu sudah jelas, dan haram juga sudah jelas. Dan yang ragu-ragu itu dari umuru mutasyabihat, jauhilah. Fa'in man akala halalan arba'ina yoman istanaro kolbuhu. Siapa yang makan 40 hari halal, itu hatinya akan bersinar. Kalau dalam beberapa sejarah kita temukan bahwa yang dulu kita ceritakan Nabi Abu Bakar Siddiq, ketika beliau meminum susu di pulang kerja, langsung minum susu di atas meja, lalu kata pembantu beliau, ya Saidi, biasanya kamu kalau makan sesuatu dulu nanya dari mana baru makan gitu. Emang susu dari mana? Kata pembantunya, dulu waktu saya jahiliyah saya jadi kahin, dukun, tukang ramal-ramal orang. Ada satu orang yang saya ramal, waktu itu dia belum bisa bayar. Dia janji kalau ketemu nanti saya bayar gitu. Tadi saya ketemu dia di pasar gitu. Akhirnya dibayar dengan susu. Itulah susu tersebut. Dan kerjaan kahin itu kan kerjaan syirik, ya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, memuntahkan seluruh susu yang ada. Sampai beliau berkata, mati pun saya rela, asal ada jangan susu itu yang masuk ke perut saya. Itu cara orang menjaga makanannya halal, ya. Padahal kalau dalam fikih kan gak salah tuh. Orang gak tahu gitu, ya. Gak tahu itu kan gak salah itu. Tapi orang dulu itu kan di atas fikih, ya. Wajarat minhu ya nabi wa hikmah ala lisanihi. Dan juga orang yang makan halal selama 40 hari itu akan mengeluarkan kata-kata hikmah ala lisanihi. Ucapannya itu banyak-banyak hikmah itu loh. Ala lisanihi. Wa akramallahu bizzuhdi fid dunya. Dan Allah akan memuliakannya dengan memiliki sifat zuhud di dunia. Zuhud itu dulu sudah kita jelaskan, bukan meninggalkan dunia, ya. Zuhud itu adalah perasaan kita terhadap dunia tidak berlebihan. Boleh memiliki dunia sesuai dengan kebutuhan, silakan. Sebab dunia mengantarkan kita ke akhirat. Dan kalau bisa, setiap alasan kita memiliki dunia, jangan lepas dari alasan kepada Allah. Contoh ya, ketika saya beli HP ini untuk apa itu ya. Nah, usahakan alasannya ini untuk ada hubungannya lah dengan Allah itu ya. Misalnya biar bisa berhubungan dengan jemaah, kan bisa dihubung-hubungan tuh. Atau jemaah bisa ngubungin saya gitu. Dan kan cukup satu, gak harus dua tuh. HP saya kan cuma satu. Orang kadang-kadang karena duitnya banyak, semua merek HP dia punya gitu loh. Bahkan yang belum ada mereknya dia beli juga itu. Saking banyaknya duitnya gitu loh. Jangan, itu namanya takasur. Ya dulu saya ceritakan ya, kemarin di Metro TV diulas, ternyata Nunu Nurbaiti itu beli tas tentengan itu aja 120 juta. Itu alhaqumut takasur. Tas yang itu loh, kayak itu loh. Itu 120 juta. Sama dengan Malinda D. Itu takasur luar biasa. Banyak sih banyak duit gitu ya, tapi jangan begitulah caranya. Masa tas begitu aja 120 juta gitu loh. Istri saya aja beli tas 1 juta saya cekek itu. Tas 10 ribu aja lah itu. Itu namanya alhaqumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalaupun nanti kita menjadi orang banyak uang ya, hati-hati. Gunakanlah uang itu untuk mengantarkan kita ke surga. Jangan kita habiskan sesuai dengan nafsu kita itu loh. Masa tas aja 120 juta, Masya Allah. Orang makan besok aja gak tahu hari makan apaan gitu loh. Kalau dia mikirnya besok makan siapa itu. Bizuhud fi dunia. Wah sunat mu'amlatuhu ma'a rabbih, dan akan baik mu'amalahnya dengan Allah. Dulu di mana saya baca apa saya dengar enggak tahu ya. Kadang-kadang anak kita nakal itu kan, dulu siapa nanya, kenapa anak saya nakal itu? Pertanyaan sederhana. Diberi makan yang halal enggak itu? Kalau yang halal insyaallah dia enggak nakal gitu. Ya. Atau yang subhat. Subhat itu bercampurnya antara halal dan haram ya. Bercampurnya yang halal dengan yang haram. Seperti nun sewu ya, gaji pegawai negeri itu kan boleh dikatakan subhat. Subhat dari sana pajak pelacuran juga masuk, pajak minuman keras juga masuk. Ada juga yang halal mungkin ya, dari pajak-pajak gayus itu ya. Tapi kan banyak juga dari pajak-pajak gak jelas itu loh. Itu namanya subhat. Kalau Imam Ghazali mengatakan yang ya subhat itu gak apa-apa saja dengan berlebihan. Artinya kalau memang kita tidak mau dengan yang subhat, kata Imam Ghazali, ya berarti kita harus hidup di hutan gitu lah, makan daun-daunan gitu ya. Atau misalnya kita dikirimin om kita duit. Om kita tuh punya usaha misalnya dulu siapa yang undang saya kontraktor UI ini? Enggak mau saya. Anak UI ini lah ngundang saya dulu. Masalah kontraktor itu lah. Waduh, saya kasih aja yang pengalaman di bidang itulah sebelum saya kasih Ustadz dosen UI juga Munihibe Idris. Dia kan orang teknik itu ya. Dia aja undang sebelum, jangan saya sebelum. Masalah kontraktor itu apa istilahnya? Kadang-kadang kan pembangunan itu tidak sesuai dengan proposal tuh. Besinya 12 dipasang 10 gitu loh. Ya kalau saya ditanya ya gak boleh bagi saya, itu kan salahnya. Tapi kan mendingan yang jawab ini orang kontraktor deh, saya bilang, jangan saya sebenarnya. Gak tahu jadi apa enggak tuh. Jadi enggak? Gak tahu ya. Karena saya yang diminta, saya gak mau itu. Saya udah salah semua bagi saya nanti. Ya. Apakah itu termasuk subhat juga ya? Misalnya om kita tuh kerjanya kalau kontraktor jangan dulu ya. Misalnya yang halal lah, misalnya dia punya warung makan gitu ya. Tapi dia juga terkenal sering main judi gitu loh. Itu subhat. Nah, om kita ngirimin duit gitu loh. Boleh enggak kita pakai gitu loh. Kalau yang subhat silakan. Wa iyyaka wal ittisa' fil aql. Hindarilah ittisa' berbanyak-banyak dalam makan ya. Luas wa kasrutus syab' dan terlalu kenyang. Hindari terlalu kenyang. Fa innahu minal halal mabda'a kulla syarrin. Walaupun itu dari yang halal, itu juga merupakan awal syarrin. Syarrin itu sesuatu yang jelek di mata Allah tentu ya. Wa min afatihi qasatul qulub, dan efeknya adalah mengeraskan hati. Jadi hati itu kan kalau secara hardware kan cuma daging ya, tapi secara software itu kan unlimited, yang luar biasa itu hati. Hati, akal, roh, kata Imam Ghazali itu sebenarnya komponennya sama gitu, gaibnya sama. Tapi secara hardware kan bisa kita lihat, otak itu cuma segini, hati cuma segini ya. Tapi kalau secara software, dia luas, luar biasa dan sulit didalami ya. Wa fasadul fatnah wa taswisul fikr, dan mengurangi konsentrasi kecerdasan. Jadi orang yang banyak makan susah untuk konsentrasi kecerdasan ya. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini adalah murid daripada Abu Hanifah. Orangnya gemuk. Kata Imam Syafi'i, saya baru pertama ini ketemu orang gemuk yang pintar gitu. Karena Imam Syafi'i gak hidup di zaman ini. Kalau hidup zaman ini mungkin ya dua deh sama Pak Eka. Ya maksudnya kebanyakan makan itu mengurangi konsentrasi ya. Wa kasla 'anil ibadah, dan malas beribadah. Karena ngantuk terus gitu loh. Dalam otaknya bantal bantal bantal itu, kalau udah kenyang kan bantal bantal bantal gitu. Kalau ingin nikmatnya ibadah ya dengan perut kosong ya, kata para ulama. Kalau ingin merasakan nikmat ibadah dengan perut kosong. Makanya ketika Ramadan, kenapa kita nikmat ibadah? Mungkin karena perut kita kosong ya. Ila ghairi zalik minal afat, dan yang lain-lain daripada efek seperti itu. Wasabilul iktisad fil akal anta masuk anil to'am wa anta tashtahi. Dan jalan untuk iktisad menahan makan atau sederhana dalam makan adalah kamu menahan diri dari makanan wa anta tashtahihi, sedangkan kita sangat berhasrat gitu loh. Itu caranya melatih. Jadi contoh ya, saya kan apa ya, senang, misalnya senang dengan sesuatu makanan ya, senang dengan sesuatu makanan gitu. Nah ketika ingin banget makan-makan, coba tahan gitu loh. Makanlah yang gak disukai gitu loh. Apa yang gak disukai ya? Wala tatanawaluhu hatta tashtahihi bisyawatil shadiqah. Janganlah kita makan hatta tashtahihi sampai kita ingin bisyawatil shadiqah, dengan syahwat yang benar. Di sini didefinisikan wa alamatu sidqis syahwah, dan tanda lapar yang benar itu adalah antashtahi kulla ta'am, bahwa kita berhasrat kepada seluruh makanan. Berarti betul-betul lapar banget baru kita makan ya. Jadi dalam Islam berapa makan sehari memang tidak ada aturannya ya. Sebab makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang. Kalau saya sering lapar gitu loh. Kenyangnya susah gitu. Gak pernah malah. Kalau orang sakit diabetes itu kan gak pernah kenyang-kenyang tuh. Perutnya gak udah sensitif lagi gitu. Detektornya udah rusak. Wa iza syaraktal ma israfi salasati anfas. Kalau kau minum air, minumlah dengan 3 kali nafas ya. Ya, jangan menarik energi. Wala tatanafas fil ina'in. Jangan menarik nafas di dalam gelas. Saya juga tidak tahu hikmahnya apa, tapi ini hadis Nabi ya. Kenapa kita tidak boleh menarik nafas? Gimana ya? Takut masuk ke hidung kali ya. Atau takutnya gelas masuk hidung, gimana lah? Mungkin takut kalau kita nafas, mungkin masuk ke hidung malah kesalak, mungkin ya. Tapi saya pernah mendapat bacaan lupa saya itu. Jadi memang banyak jeleknya kalau kita menarik nafas ketika minum. Usahakan 3 kali nafas. Jadi kalau kita dikasih minum, kita bertamu dikasih minum ya. Jangan sekali minum gitu loh. Kelihatan kita rakus kali atau haus banget dari jauh gitu loh. Dari mana mas? Dari lahar dingin ya mungkin lah. Sekali minum gluk-gluk-gluk gitu loh. Teman-teman kalau minum kopinya orang Arab, gelasnya cuma segini loh. Kecil banget gelasnya aja bisa kita makan gitu loh. Padahal orang Arab itu kan gede-gede tuh. Gelasnya cuma segini gitu, kecil banget segini. Megangnya tuh begini gitu loh. Ya enggak tahu orang Arab gimana, enggak tahu juga saya gitu loh. Dulu pernah kejadian di Mesir, waktu kerajaan ada seorang ulama diundang. Terus disediakan minuman. Ini bisa 10 kali nafas ini. Ketika disediakan minuman, sang ulama tersebut minum sekaligus. Raja heran, loh, dia kan ulama gitu loh. Selalunya dia minum 3 kali nafas. Nanya sama ajudan. Ajudan nanya sama raja. Raja, Tanya aja sama ulama itu. Sunnahnya kan minum 3 kali nafas. Enggak usah kata raja, ntar nyusahin gitu. Enggak apa-apa, negeri ulama itu kan enggak apa-apa itu. Akhirnya raja nanya, "Syekh, menurut sunnah Nabi kan minum 3 kali nafas. Anda kok minum 1 kali nafas?" Kata ulama tersebut, "Ya iya noh, saya mengikuti sunnah. Saya minum 3 kali nafas. Itu baru nafas pertama aja." "Saya minta 2 gelas lagi gitu." Kata raja, "Benar toh nyusahin kita gitu." Ulama itu kan pintar ngeles gitu loh. Itu baru nafas pertama. "Minta 2 gelas lagi gitu." Kata raja, "Makanya kata saya enggak usah ditanya itu." Nyusahin gitu. Ya. Dulu ada cerita apa? Cerita anekdot orang Nusewu ya. Orang mana itu? Dia masuk ke kafe. Dia nanya, "Pak, teh panas berapa?" 5.000. "Teh dingin 10.000. Yang panas aja deh, yang murah gitu ya." Setelah dibawain yang panas, panas-panas tuh langsung diminum gitu. Durururur gitu. "Panas-panas kok minum, Pak ya?" "Ya takut keburu dingin nanti 10.000." Padahal enggak ada hubungannya. Anekdot aja. Padahal sampai lidahnya sakit malah rumah sakit. Takut keburu dingin 10.000. La tasrub, kita la tatanafas bil inain. Mudah-mudahan kita ketemu nanti ya. Kenapa banyak negatifnya menarik nafas ketika minum itu enggak ada itu. Saya pernah baca lupa saya. Mungkin ada yang tahu informasinya ya. Kita ngaji itu bukan dari saya aja loh ya. Kalau ada informasi silakan. Mungkin pernah baca kenapa tidak boleh narik nafas. Soalnya kita kan ini ajaran Rasulullah pasti benar ya. Kita mencari hikmahnya saja. Kalaupun enggak ketemu hikmahnya mungkin belum ketemu gitu ya. Mungkin apa? Ya mungkin tadi supaya tidak keselak ya masuk air ke hidung itu loh. Kasihan hidungnya itu. La tasrub min filmatihi wala tasrub wa taqaim. Jangan minum dari filmah itu apa ya? Kalau bahasa kitanya ceret lah ya. Jangan langsung minum dari ceret itu. Harus ngambil gelas. Wala tasrub wa anta qaim. Jangan minum sedang berdiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah itu pernah minum dalam keadaan berdiri. Itu dibahas oleh beberapa ulama. Ternyata waktu itu Rasulullah pernah sakit pinggang gitu. Ya, berdiri. Usahakan duduk ya. Ada yang sambil jalan malah. Buru-buru sambil jalan itu loh. Ya, usahakan duduk, makan duduk. Jadi memang akhlak kita itu akhlak Rasulullah ya. Jadi salah satu apa ya? Ini tadi kan membahas tentang masyarakat madani ya. Saya kuliah itu masyarakat madani. Masyarakat madani itu kan diambil dari kata-kata Madinah ya. Jadi seluruh pemikir dunia mencari konsep yang paling bagus untuk menata negara itu seperti apa itu. Mulai pelajari dari Yunani, Byzantium, para filosof segala macam. Ternyata ulama Islam itu ketemunya itu di negara Madinah. Di negara Madinah itulah peradaban yang paling unggul. Presidennya sederhana, rakyatnya makmur gitu ya, tidak ada pertikaian sosial. Kita kemarin terakhir ya penutup tahun 2011 pesantren Syiah yang di Madura ya, itu dibakar gitu. Kalau saya menyalahkan pertama, ini kita tidak bicara Syiah, Syiah itu jelas dalam konteks kita sesat ya. Tapi kan kita hanya mengatakan dia sesat, kita tidak boleh menyakiti dia, itu kan hidayah itu hanya urusan Allah gitu ya. Tapi menurut saya yang salah di sini itu adalah intelijen. Soalnya kalau intelijen itu main, tidak akan terjadi kerusuhan seperti itu menurut saya. Dan zaman Orde Baru beda dengan zaman reformasi. Kalau zaman Orde Baru itu intelijen itu mempunyai hak menangkap. Kalau zaman reformasi udah enggak. Jadi kalau zaman reformasi intelijen itu cuma melihat orang nih misalnya teroris apa enggak gitu ya. Ketika dia curiga dengan teroris, dia lapor ke polisi. Polisi bisa nangkap enggak? Enggak bisa, kecuali dia berbuat dulu. Itu zaman reformasi. Tapi kalau zaman Orde Baru, kalau sudah diindikasikan teroris, itu langsung ditangkap. Diindikasikan preman, itu langsung ditangkap sama polisi dulu. Jadi sekarang intelijen tuh ingin itu dikembalikan, tapi DPR enggak mau. Sebab takut nanti kalian main takam-takam aja kata DPR. Ya benar juga DPR mungkin dalam hal ini ya. Tapi kelemahannya di situ akhirnya gitu loh. Berbuat dulu baru bisa ditangkap. Kalau enggak berbuat enggak bisa ditangkap itu. Ya mungkin dengan pendekatan hak azazi gitu ya. Padahal yang namanya intelijen itu ya. Saya yakin ya di antara mahasiswa UI ini ada intelijen satu loh, BIN itu, dari BIN itu pasti ada. Sebab BIN itu menyusup ke semuanya. Dulu di Jakarta pernah teman-teman menangkap dulu intelijen BIN yang disusupkan ke UI ya, Universitas Indonesia. Ketahuan ya, akhirnya dia ngaku juga gitu loh. Setelah digebukin teman-teman itu waktu demo, dimasukkan ke HMI. Itu di setiap kampus tuh BIN tuh punya intelijen ya. Dari kalangan dosen saya enggak tahu ya. Tapi yang dari mahasiswa yang pernah saya tahu tuh dia direkrut biasanya. Boleh jadi di antara kita di masjid ini mungkin ada loh ya. Nah, saya ya enggak apa-apa ya, mungkin untuk menyelidiki ini pengajiannya kayak apa itu. Dan ingat, suatu saat nanti akan saya berikan. Ya tapi ini bisanya di kelas ya. Di kelas saya berikan sebenarnya. Sebenarnya mengetahui ciri-ciri orang cocok jadi intelijen sama enggak itu bisa diketahui lah. Kalau saya ini enggak cocok jadi intelijen gitu. Saya orangnya ceplas-ceplas ngomong. Orang intelijen tuh orang psikologi enggak sih? Orang psikologi bisa mengukur itu. Dia memang lebih asertif. Dia enggak ketahuan senang susah tuh enggak ketahuan. Pokoknya gayanya antara hidup enggak, mati enggak gitu intelijen. Jalannya itu maju enggak, mundur enggak. Pokoknya gitulah. Pokoknya enggak kita sangka-sangka lah intelijen itu. Dan itu memang hak negara untuk jadi gunanya intelijen itu seperti itu menurut saya. Kalau kemungkinan ribut pesantren ini sampai pesantren ini, intelijen sudah tahu sebenarnya lapor sama polisi biar tidak jadi kekerasan gitu loh. Bagusnya intelijen itu di situ sebenarnya gitu. Mungkin ada yang intelijen ngikutin saya terus juga mungkin ada ya. Saya enggak tahu, saya juga aja ikutin enggak apa-apa gitu loh. Mana tadi intelijen? Oh. Wala tasrub wa anta qa'im, jangan minum sambil berdiri. Wala min fami saqa fa illam tajidin anaan fasrim ala yadaika. Apabila kita tidak punya gelas, minumlah dengan tangan. Di sini begitu ya. Apabila tidak menemukan gelas, fasrim ala yadaik, minumlah dengan jadi air di tangan gitu ya. Kalau dari keran bisa langsung ya. Ya. Kalau di Timur Tengah itu ada perigi itu ya. Itu selalu ada di pinggir jalan untuk musafir itu. Jadi untuk kalau di sini nggak ada ya, di Indonesia itu jarang. Bukan diracun, diambil bawa pulang, dijadiin pot bunga aja. Kalau di Timur Tengah tuh biasa ada begitu ya. Lupa saya bahasa Arabnya apa itu. Jadi kalau kita pulang kuliah, namun nunggu di halte itu ada airnya air biasa, air keran itu gitu loh. Tapi ditaruh di tanah liat itu loh. Itu air tuh terlalu dingin loh. Itu untuk musafir ya, lepas yang kita minum pakai tangan itu. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak itu. Di Indonesia nggak pernah mungkin saya. Seharusnya ada di jalan-jalan tuh keran langsung ya. Ya mungkin karena airnya kurang juga ya. Wakul ba'da syarbi, dan katakan dan ucapkanlah setelah minum, alhamdulillah lazi ja'alahu azaban furatan birahmatihi walam yaja'alu mulhan ajajan bidzunubina. Ya jangan jadikan ayat tersebut apa ya, kurang berkah atau azab kepada kami gitu. Wah ini kok. Selanjutnya mau dibaca enggak ini nih? Adabul jima. Soalnya belum pada nikah ya. Kita lewatin aja ya. Baca aja. Ya, saya baca aja. Soalnya pendek ini. Cuma setengah halaman. Tapi pembahasannya bisa dua malam ini. Adabul jima' ya. Etika berhubungan suami istri ya. Istarna catat. Ini radionya streaming. Istarna nafsaka wa ahlaka wa anta tujami'uha. Idfa tafkirika fi sya'ni nisa'i bitazwij. Istar itu tutup sitrah ya. Tutuplah dirimu wa'ah lak dan pasanganmu ya. Wa anta tujami'uha sedang ketika kita melakukan hal tersebut itu. Yang menutup itu maksudnya tidak boleh tidak boleh di ruangan yang mungkin setengah terbuka gitu, enggak terbuka banget kan enggak ya. Dan tidak boleh ada orang di dalamnya itu. Kita pernah jelaskan dulu ya. Anak kita kalau udah 10 tahun itu dipisahkan dari madhajah, dari tempat tidur. Bahkan dalam apa, kucing pun, binatang pun kalau ada ya kita suruh keluar ya. Sorry cing, keluar dulu tugas itu. Ya gimana bahasa nggak tahu ya. Kalau binatang lain kita nggak tahu ya. Dan jangan nunsewu ya, ini dalam pembahasan para ulama tidak boleh kita naked jidan ya, benar-benar nggak ada pakaian satu pun nggak boleh itu. Usahakanlah jangan terbuka banget gitu loh ya. Ya kata Imam Abu Hanifah, kalaupun terpaksa ya pakai pecis gitu kan, ketertutup itu gitu. Ya terbuka banget, jangan terbuka banget. Ya ini untuk ilmu aja nanti ya. Ini baru semester berapa tuh ini? Idfa ta'firaka fi sya'ni nisa'i bitazwid. Kalau memang pikiran kita tuh sudah berat kepada perempuan, mendingan nikah saja itu. Ini idfa ta'firaka fi sya'ni nisa'i bitazwid. Kalau sepintas-sepintas tuh ya enggak apa-apa, kuliah dulu lah. Tapi kalau sudah berat banget gitu ya. Makan udah enggak tenang gitu loh. Jalan ngos-ngosan gitu loh. Tidur ngorok terus ya udahlah. Ya. Wa 'alaika bil hadwi wasakinah. Dan hendaklah bil hadi itu dengan tenang gitu ya. Wasakinah berarti enggak gerasak-gerusuk gitu loh. Sakinah itu dengan apa ya? Apa ya? Tenang lah bahasa kitanya ya. Apalah kalau bahasa anak muda itu apa istilahnya, slow but apa, pelan tapi pasti gitu kan. Kalau bahasa mobilnya ya 20 km per jam gitu. Kalau bahasa mobilnya kali ya, jangan 100 km per jam, terlalu ngebut gitu kan, banyak nabrak lagi. Ini bahasanya begini, gimana sih bacanya? Wa idza ahsasta bil inzal faqra fi nafsika min ghairi an tahra lisanaka qala ta'ala wa huwa allazi khalaqakum minal ma'i basharan faj'alahu aya. Apabila engkau sudah merasakan faiza ahsasta bil inzal, apa bahasa kita ini tuh? Merasakan, alah susah. Bapak bahasanya itu inzal itu. Apa bahasa kita ini? Itu saya juga enggak tahu lagi. Wa idza ahsasta bil inzal, apabila kau sudah merasakan apa mas? Hah? Apa itu? Mau selesai itu loh, orgasme. Wa iza ahsas tabil inzal, inzal aja bahasanya ya. Faqra fi nafsika min ghairi an tahrul lisana qawli ta'ala. Ingatlah Allah pada saat itu. Ya. Di sini ada doanya ya. Bismillahi janibna syaitan wa janibi syaitan mimma razaqtana. Kadang-kadang ya, ini saya ceritakan berulang ya. Dulu pernah saya diundang pengajian akikah di sebuah rumah di Jalan Kaliurang. Kebetulan ada yang hadir tuh teman-teman dari Salafi. Itu anak-anaknya, anak-anak Salafi itu kan bajunya hitam-hitam ya. Itu usianya 5 tahun sampai 4 tahun, 6 tahun lah gitu ya. Itu dia gak lari-lari loh anak itu. Duduk dengerin saya pengajian, padahal dia mungkin gak paham saya nyampein apa gitu loh ya. Nah ada teman saya dari Medan nanya, kebetulan abang Salafi ini dari Medan juga, itu keluarga Medan sebenarnya gitu loh. Bang, anak lain tuh kalau pengajian di masjid lari-lari gitu loh, kayak anak saya lah ya. Anak abang kok bisa begini gitu loh. Abang tuh sederhana loh, dia jawab. Dulu waktu kau melakukan dengan istrimu begitu, berdoa gak sebelumnya kata. Cuma itu saja lah kuncinya ya. Akhirnya ya saya juga tercenung akhirnya ya. Iya juga ya sebenarnya. Nah kata dosen saya dulu, kalaupun kita lupa berdoa karena keburu-buru mungkin ya, karena udah selak subuh apa gimana, udah kebanget gitu ya. Ketika inzal, ingatlah Allah itu. Ucapkanlah di sini ada ya. Huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu. Surah Al-Furqan ayat 54. Huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu. Surah Al-Furqan ayat 54. Ya, sudah habis itu ya pembahasannya. Saya lewati beberapa yang itu. Wa yukrah kirahata syadidah liman la zaujata lahu an tafri fi sya'ni nisa allazi yahmilu nafsu ala ma la yahmil. Dan makruh dengan sangat orang yang belum punya istri untuk berpikir fi sya'nin nisa, tentang wanita, alladzi yahmilun nafsu 'alal mailil yahin, yang membawa dirinya berpikir ke arah situ gitu loh. Wama yali bizalika wa lam yadallaqamihi biwazaifil ibadah. Kalau orang yang kuat ya, tapi belum sanggup untuk melakukan itu, biwazaifil ibadah ya. Fa illam yastati' fa alaihi bisawm ya. Kalau memang enggak kuat silakan puasa. Fa innahu yukasiru syahwah. Berarti itu akan memecahkan syahwat itu ya, dengan puasa. Kadang-kadang teman juga pernah nanya, malah ketika puasa tuh lebih banyak ingat itu Ustaz gitu ya. Nah, enggak tahulah saya sebenarnya. Mungkin otaknya aja yang lagi seding gitu. Selanjutnya ada budukhul baitul khala. Akhlak memasuki baitul khala. Baitul khala ini WC ya. Bait itu rumah, khala itu artinya sunyi. Ya, istibra yahsilul bitanahnu. Istibra itu kalau kita buang air kecil ya, usahakan habis semuanya. Yahsilu bitanahnu, usahakan dengan tanahnu. Tanahnu itu gitu lah. Supaya sisa-sisanya itu keluar. Gitu atau gimana caranya ya? Pokoknya ditekan gitu loh. Istibra ya, usahakan diselesaikan. Wana ya bitanahnu, nahnu itu ya nah. Kalau nahnu noh noh gitu, kalau orang Arab tuh. Kalau kita kan saya pernah diajarin teman saya dulu dari Malaysia, benar apa enggak gitu. Kalau kita buang air kecil, usahakan kita kumur-kumur gitu. Saya tanya untuk apa gitu lah. Ya biar badan kita sehat, apa hubungannya sebenarnya? Mungkin untuk ini, untuk kalau kita kumur gitu. Kan tambah istibra mungkin maksudnya gitu ya. Tapi alasannya enggak jelas gitu lah. Ya. Wa idza qasatta baitul khala'i lil bauli al-ghaid, apabila kau berkeinginan masuk ke baitul khala' lil baul ya, untuk buang air kecil al-ghaid besar, falbis na'alaika, gunakanlah sendalmu. Ini juga jarang mungkin ya pakai sendal itu. Kalau di sini ada sendalnya ya. Oh, masih ada sendalnya ya? Masih ya. Saya pikir dikumpul untuk ini, untuk Aal itu lah. Kan ada pengumpulan 1000 sendal tuh. Jogja enggak ada ya. Kalau ada saya mau itu. Di rumah saya banyak sendal bekas soalnya. Daripada dibuang taruh aja gitu lah. Sekarang sudah terkumpul katanya 1600 sendal. Untuk dituduh mencuri sendalnya polisi gitu ya. 1000 lumayan itu, saya minta satu nanti. Wastar saka, dan tutuplah kepalamu. Ini jarang juga kita perhatikan ya. Masuk kamar mandi nutup kepala itu lah. Kita kan jarang ya, malah kita buka takut kotor gitu lah. Ya menutup kepala tuh mungkin pakai handuk atau pakai apa kali ya. Kalau pakai ini mungkin juga takut kotor ya. Saya kalau masuk sana saya taruh di luar dulu gitu lah. Mungkin untuk itu ya. Waqad dimrijlaka yusra fid dukul, dan dahulukan kaki kiri. Ini jarang juga kita perhatikan. Sekarang ingat nanti ya supaya di rumah rupa itu lah. Apalagi udah kebelet banget tuh, malah loncat ke dalam cot, kaki kanan kaki kiri bareng gitu kan. Wayumna fil khurus, dan kaki kanan ketika keluar. Waqul inda iradatid dukhul, dan ucapkan ketika mau masuk, bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini riwayat daripada Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, berarti hadisnya sahih ya. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Wa indal khuruj ghufranaka, alhamdulillahillazi azabani wa azabanil azza wa afani. Riwayat daripada Abu Daud wa Tirmizi wa Nisa'i wa Ibnu Majah, empat ulama yang meriwayatkan. Sebab saya pernah dikatakan enggak ada hadisnya gitu loh, ternyata ada. Ya ini sudah ditahqiq buku ini. Ghufranaka, ampuni saya ya Allah. Loh, ngapain kita minta ampun keluar dari kamar mandi gitu loh? Emang kita ngapain di kamar mandi gitu loh? Ghufranaka di sini maksudnya kita minta ampun kepada Allah karena salah satu nikmat yang jarang kita syukur itu yaitu gitu. Biasanya kita tahu nikmat itu kan setelah hilang. Pipis kita lancar prrr, gitu ya. Kita kan jarang kita syukuri. Sesekali nanti kita sakit pipis baru terasa itu. Apalagi sampai kena batu ginjal lah, kayak saya dulu itu loh. Ketika pipis enggak mau keluar loh. Wah, itu terasa banget. pipis kita lancar itu nikmat. Buang air besar gitu ya, dodok-dodok lancar, santai aja kita gitu loh. Malah siul-siul kita keluar gitu loh. Karena santai udah selesai gitu loh. Tapi tahu itu kan nikmat dari Allah lah itu. Coba sekali aja mampet gitu loh. Jangankan mampet, keras itu ya. Sampai merah muka kita itu loh. Gitu loh, kayak makan orang gitu loh. Pernah gak kita bersyukur ketika lancar begitu? Makanya ketika keluar ucapan ghufronaka ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kadang-kadang nikmat begitu jarang kita syukuri lah. Alhamdulillahi azan. Ya sedikit. Alhamdulillahi azaba'ani azza wa'afani. Ya. Ya Allah, indah dari saya dan ampuni saya. Terima kasih ya. Saya tutup dulu. Kita mendengarkan apa kumandang azan. Terima kasih, kita coba membahasnya. Jika kita buang air kecil, apakah kita harus berdiri atau duduk? Pak Ustaz mana lebih baik? Kalau yang pernah saya baca itu memang dalam kondisi duduk ya. Dan duduknya kalau bisa agak miring ke kanan. Ketika buang air besar juga begitu. Cuma kadang-kadang kan di hotel itu kan gak ada tempat duduk biasanya ya. Biasanya itu berdiri. Ya paling-paling kita hindari menghadap dan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat gitu. Kalaupun di hotel tersebut, misalnya hotel-hotel yang tidak dibangun atas Islam ya, kalau memang kamar mandi itu menghadap ke kiblat, ya usah aja kita yang miring gitu lah. Kita posisi kita, badan kita miringin gitu ya. Tapi jangan terlalu miring, nanti kena samping lagi. Pernah lagi sebenarnya. Jadi kalau bisa ya, memang pernah dulu dalam kitab saya baca itu memang Rasulullah selalu dalam kondisi duduk gitu. Apalagi kalau buang air besar kan harus dulu masa berdiri itu. Malah ya. Ya usahakan duduk gitu lah ya. Ya ini untuk kita, sebab biasanya kalau duduk tuh lebih cepat habis gitu, cepat habis dan istibrok apa tadi habis semuanya itu loh. Jadi enggak perlu itu loh. Malah apa? Penyakit apa yang apa? Penyakit bukan prostat apa? Embeien. Ya, embeien. Ya, terlalu mulai embeien nanti. Pertanyaan kedua, saya pernah membaca hadis bahwa tidak diperbolehkan menghembuskan nafas dalam air ketika minum. Menarik nafas atau melepaskan nafas ya? Ya otomatis kalau narik kan lepas tuh. Ya malah melepaskan tambah parah tuh, malah ngasih virus mungkin. Narik aja kita nggak boleh, apalagi nambah jumlah air nanti gitu. Cuma warnanya beda itu. Ya mungkin ya, silakan nanti dilihatkan hadisnya. Apa yang dimaksud dengan al-maksurat dalam Al-Quran? Al-maksurat itu ayat-ayat surat-surat pendek ya. Doa-doa maksurat itu. Di ayat juz 30 biasanya itu. Hasan al-Basri pernah mengatakan bahwa yang menyelamatkan agama adalah warok, apa maksudnya? Ya. Warok itu hampir sama dengan zuhud. Ya. Warok itu orang yang rendah hati, warok ya. Orang yang tidak ingin dipuji itu warok. Yang menganggap dunia ini enggak ada artinya itu warok. Ini orang-orang warok itu ya. Jadi Hasan al-Basri ini memang ulama hadis beliau ya, tapi juga beliau ahli sufi gitu loh. Jadi warok itu, ini maksudnya apa? Kalau pernah beliau mengatakan begitu, memang mungkin iya gitu loh. Jadi orangnya warok itu orang yang apa ya, rendah hati gitu loh, tidak ingin dipuji gitu loh. Ini sifat-sifat yang dimiliki oleh para ulama ya. Nah, seharusnya begitulah sifat-sifat apa kita. Jadi jangan sampai tambah tinggi ilmu kita itu kita tambah sombong gitu ya. Warok, orangnya sangat warok itu. Ada juga menerjemahkan warok itu dalam kitab Imam Qushairi, Risalah Qushairiyah. Ya orangnya warok itu ya apa ya? Dia sangat warok itu. Warok itu menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia. Bukan yang dari yang hal haram, yang dari yang sia-sia itu loh. Saya tanya, futsal itu bermanfaat apa enggak kira-kira futsal itu? Nah kalau orang warok tuh nggak mau itu, sia-sia itu kan. Ya kalau saya memang nggak bisa lari, bukan warok nggak bisa lari. Ya itu warok ya. Ya mungkin maksud Hasan Basri itu mengajak kita untuk menjadi orang yang warok, menjaga diri lah. Ustaz, bagaimana jika seorang mau menikah muda, namun tidak siap dengan lingkungannya? Karena mungkin lingkungan tersebut tidak biasa dengan kasus nikah muda. Juga karena takut dianggap menikah karena satu hal yang tidak benar. Saya rasa kalau lingkungan itu mungkin cuma bisikan setan kali ya. mana lingkungan yang tidak biasa nikah muda. Ya mudanya seberapa dulu gitu loh. Kalau mudanya sudah kuliah tuh bukan muda lagi. Tapi kalau tamat SM, tamat SD nikah itu baru mungkin. Tamat SD langsung nikah mungkin terlalu muda itu ya. Tapi kalau sudah kuliah semester 1 tuh enggak muda bagi saya itu. Saya malah menganjurkan teman-teman tuh ya, kalau bisa nikah sambil kuliah tuh bagus malah ya. Lebih cepat selesai, lebih tenang gitu loh. Ya cuma budaya kita tuh enggak bisa begitu ya, apalagi biaya tuh masih dari orang tua masing-masing tuh sulit banget gitu. Ada ayah yang bisa nerima, ada yang enggak gitu. Kalau saya insyaallah karena tahu mungkin bisa ya. Suatu saat nanti anak saya kalau kuliah nikah ya benar-benar dengan calonnya ya. Ya selama dia kuliah tetap saya biayain gitu. Kalau perlu dua-duanya gitu ya. Kalau kita ngomong sama ayah begitu kan enggak bisa tuh. Ya saya mau nikah gitu. Biaya dari ayah gitu. Ente belum pernah masuk UGD gitu ya. Digebukin gitu ya. Udah nikah masih nyusahin gitu ya. Itu budaya kita ya. Apalagi nikah belum selesai kuliah juga gak boleh itu. Selesaikan dulu kuliah gitu. Padahal apa sih gitu ya. Malah bagus menikah sambil kuliah itu ya. Kita hidup kita lebih teratur gitu. Ibadah kita lebih bersih, lebih bagus, lebih teratur gitu ya. Nah setelah kuliah kan ijazahnya 3. Buku nikah, akte lahir, sama ijazah kuliah itu. Ini ya ambil semua itu. Ya lingkungan nggak usah terpengaruh lah lingkungan itu. Lingkungan tuh manusia. Manusia itu kan tergantung pikirannya. Kalau pikirannya pendek itu orang nikah aja kok disalahin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti itu tadi disebutkan, misalnya membeli tas 125 juta, tetapi dibarengi dengan sedekah 1 miliar. Apa tetap tidak boleh? Terlarang melarang barang-barang terlalu mewah. Kalau saya tafsirkan ahlaku mutakasur itu ya, kita tidak suuzon. Pasti orang seperti Nunun itu juga pernah bersedekah itu ya, pernah bersedekah itu. Tapi bukan menutup sedekahnya itu bukan menutup kesalahan dia ini gitu. Bagi saya itu tetap takasur begitu itu. Takasur itu bagi saya sudah saya terjemahkan dulu ya. Lawannya daripada zuhud. Misalnya kita beli motor, ya. Motor yang standar itu kan ada yang 15 juta. Tapi karena kita takasur punya duit, kita beli yang Harley Davidson gitu lah, atau moge itu motor-motor gede itu ya harganya 200 juta gitu lah. Itu takasur tuh bagi saya. Ya saya menyampaikan ini terus terang aja ya, walaupun orang suka begitu ya serahlah sebenarnya. Hobi-hobi begitu tuh bagi saya tuh hobi takasur gitu lah. Motor tuh kan ada yang 10 juta, 12 juta kan banyak gitu ya. Kenapa kita harus menghabiskan dengan 250 juta? Ya duit saya banyak memang sih saya bilang, tapi ya apakah sebaiknya kelebihannya itu digunakan? Ya mungkin dia sedekah juga 1 miliar gitu lah. Tapi itu tetap bagi saya bukan dengan sedekah 1 miliar dia boleh beli tas 125 juta, bukan begitu hukumnya bagi saya. Walaupun dia pernah sedekah 1 miliar ya, tapi bagi itu juga salah bagi saya itu. Sebenarnya bagaimana sih karakter yang disebut Syekh, Kiai, Habib atau Ustadz? Wah, dia banyak ini. Kalau Syekh itu dari bahasa Arab. Syekh itu artinya orang tua. Orang tua itu panggil Syekh di sana. Tapi di kita berbeda. Kiai ini bahasa Jawa. Habib, nah Habib ini kalau definisinya ya, dalam bahasa Arab artinya Habib itu yang dicintai ya. Tapi kalau di Indonesia Habib itu orang yang punya hubungan keturunan dengan Rasulullah. Tapi artinya nanti semakin luas. Pokoknya wajahnya kalau udah Arab aja gitu ya, Habib gitu, nah itu juga salah. Dan juga belum tentu keturunan dengan Rasulullah. Orang Arab tuh salah satu kelebihannya saya lihat ya, itu kalau memang silsilah keturunannya itu dia catat. Kalau anaknya lahir itu masuk dalam buku besar. Saya menyaksikan sendiri dulu tuan rumah saya itu masuk dalam buku besar. Kebetulan dia ujungnya Umar bin Khattab. Itu kelebihan orang. Kalau kita kan enggak. Kalau kita tuh putus dengan ibu dari nenek kita aja kita enggak kenal gitu. Kemana jalurnya gitu loh. Pokoknya kita tahunya paling awal aja Adam Hawa itu. Oh. Setelah itu kita enggak tahu lagi. Pokoknya ketemunya Adam Hawa deh itu nah. Jauh banget ya. Nah, orang Arab tuh memang kelebihannya di situ. Tapi di Indonesia Habib-habib itu kadang-kadang ya saya ya memang di Sumatera banyak juga orang wajah-wajah Arab tuh, tapi mereka enggak mau dibilang Habib kadang-kadang ya. Keturunannya dengan Rasulullah. Ya kita suuzon aja, usnuzon aja mungkin ya betul ya kalau ditarik-tarik gitu lah. Tapi kalau memang dengan Arab, sebab setahu saya Habib itu kebanyakan dari Hadramaut, Yaman. Dan keluarga Rasulullah tidak ada yang meninggal di Yaman. Ini masalahnya. Coba keturunan Rasulullah itu kan cuma dari Fatimah loh, Fatimah Zahra dengan Ali bin Abu Thalib, Hasan Husain, Zainal Abidin, lalu ke bawah. Dan itu orang Syiah. Orang Syiah itu kan itu yang mereka anggap imam itu loh. Itulah satu-satunya garis keturunan Rasulullah dari Fatimah. Ya. Nah, setelah Hasan menikah, Husain tidak menikah, Zainal Abidin menikah, punya anak 5 pada saat itu. Inilah menjadi imam orang Syiah itu. Setelah sampai ke-12 itu hilang. Makanya menurut Syiah, yang menjadi Imam Mahdi itu nanti adalah imam yang ke-12 ini yang hilang di waktu kecil. Berarti kalau itu hilang, berarti udah putus keturunan Rasulullah. Enggak ada lagi. Nah, ini menurut sebagian orang, tapi monggo lah. Kalau memang dia berhubungan dengan orang Arab mungkin iya ya, tapi apakah dengan Rasulullah? Ya itu perlu dibuktikan ya. Ustaz gitu lah, ustaz itu guru. Cuma di Indonesia ini kan gelar-gelar begitu tuh sudah hilang dari basicnya itu lah. Ustaz itu guru ya, semua guru itu panggil ustaz kan. Kalau di dunia akademik ustaz itu sudah profesor ya. Kalau di dosen saya dulu itu ustaz doktor, berarti profesor doktor gitu lah. Kalau sini ustaz cuma tamatan TK itu lah. Lulusnya juga nyogok itu nih, dipanggil ustaz gitu lah. Karena pernah sekali ceramah. Kita terlalu cepat memberikan gelar sosial ya. Sekali ceramah dipanggil ustaz gitu lah. Padahal dia ngantin orang gitu lah. Padahal untuk menjadi ustaz kita itu kan berat gitu lah. Pandai ceramah itu. Nanti masalah hukum nanti dia repot gitu. Ya, hati-hati. Lanjut. Oh, ini udah jam berapa nih? Bagaimana kalau cinta monyet? Ngapain nyintain monyet gitu loh? Manusia aja. Maksudnya cinta monyet itu cinta gak serius ya, bahasa anak muda ini. Padahal dalam yang serahkan dulu, monyet itu adalah binatang yang paling setia loh dalam ilmu binatang ya. Mereka kalau sudah berhubungan dengan satu betina itu tidak akan pernah melirik betina lain. Setianya luar biasa itu. Dan kalau dia lihat betinanya tuh ngomong sama cowok lain ya, apa? Kok cowok apa? Pejantan yang lain, itu langsung dia tinggalkan loh. Emang katanya sih, saya baca begitu ya. Ini kan perasaan kita berat ke wanita itu. Apakah harus menikah walaupun kita kecil? Cinta monyet ini definisinya gak paham saya. Tapi kalau memang kita suka ke wanita tersebut, usahakan kesukaan kita itu dari awal sudah jelas. Usahakan kesukaan kita itu karena Allah itu. Jangan karena fisik. Fisik itu menurut saya sudah menikah ya. Teman-teman nanti kalau sudah menikah, itu masalah fisik itu cuma berapa hari lah itu. Terus terang aja. Setelah itu kita membutuhkan lebih daripada fisik. Perhatian dan segala macamnya loh. Fisik itu nanti punya anak satu, udah bongkar mesin itu udah lain lah fisik itu. Tapi kalau kita sayang karena fisik, itu kita cepat kecewa loh setelah nikah. Makanya usahakanlah ya abadi, ya dengan akhlak gitu ya. Cintailah orang karena Allah dan bencilah orang karena Allah. Bagaimana mencintai orang karena Allah? Usahakan yang kita cintai pada diri tersebut sesuatu yang dicintai Allah juga. Saya senang loh dengan si Fatimah, kenapa? Oh, jilbabnya panjang ini. Itu berarti karena Allah. Saya senang dengan si Ahmad, kenapa? Sholat jamaahnya rajin gitu. Usahakan dengan begitu gitu. Jadi kita mencintai dia karena Allah juga mencintai perbuatan seperti itu. Jangan karena hal-hal lain. Kita cepatin ya. Bagaimana wudunya khawat ketika di tempat umum yang tidak tertutup? Terutama kita mengusap kepala kan tidak boleh mencopot jilbabnya, membuka aurat. Di sisi lain harus mengusap bagian kepala. Bagaimana wudu akhwat di tempat umum yang tidak tertutup? Ya kalaupun harus masuk kepala kan bisa dinaikkan sedikit aja ya. Saya rasa terbuka banget gak ada ya. Ya. Jadi naikkan sedikit aja. Sebab menyapu kepala itu kan riwayatnya kan 6 ya. Riwayatnya 6. Ada seluruh kepala. Dulu kita riwayatkan dalam Bulughul Maram ya. Ada setengah kepala. Rasulullah itu pernah berwudu, dilihat sahabat waktu musim dingin, cuma menaikkan sorban ya, cuma segini. Lalu beliau ini aja nih. Makanya ada pendapat mengatakan, yang penting minimal 3 helai rambut. Makanya banyak orang berwudu yang ini. Takut sisirannya rusak gitu kan. Tapi itu ada pendapatnya. Ada sepertiga kepala, ada 6 riwayat itu, 6 riwayat. Kalau memang, kalau mau semuanya monggo. Kalau saya lebih aman semuanya. Ada teman saya dulu di pesantren, malah kepalanya ditaruh di buah keran gitu loh. Iya, karena dia mengambil pendapat semuanya, monggo. Jadi kalau memang tempatnya tidak tertutup, ambillah pendapat yang tadi, minimal 3 helai rambut. Ada yang mengkiaskan dengan tahallul, tahallul haji itu loh ya. Jadi tanya mas, coba dalam Al-Quran, wamsahu biru'u sikum, usaplah kepalamu. Kan tidak dijelaskan berapa kadarnya kepala itu. Kalau kepala dihitung semua sama muka dong itu loh. Jadi kita pakai kerani dong. Ya. Jadi kalau mau tempat terbuka, pakailah pendapat yang tadi ya. Jadi pendapat itu memang bermanfaat juga waktu-waktu susah, waktu-waktu apa ya? Sedikit. Imam Syafi'i berkata, jika kita ingin menghindari syubhat maka tinggallah di, bukan kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali ya. Apakah dalam kehidupan sekarang ini syubhat itu tidak bisa dihindari? Begitu juga dengan riba, apakah riba itu riba bisa dihindari? Kalau syubhat ya kata Imam Ghazali, memang syubhat ini sulit ya. Makanya umuru baina mutasyabihat. Ada yang mengatakan mutasyabihat itu haram, ada yang mengatakan enggak haram gitu. Ya. Bercampurnya itu. Cuma kalau bisa kita hindari saja. Dilanjutkan 3 ayat lagi. Habis ya. Sakit. Dikit lagi ya. Saya baca cepat. Rasulullah memerintahkan kita makan dengan duduk. Bagaimana jika jongkok? Ada-ada aja nih. Apakah jongkok itu dianggap sama dengan duduk? Jongkok. Nanti malah langsung keluar. Jongkok ya. Oh mungkin begini maksudnya saya, mungkin begini ya. Karena gak ada kursi begini ya. Ya gak apa-apa lah. Habis makan bisa langsung lari nah. Kayak star lari gini ya. Ya mungkin ya. Ya duduk lah. Kalau jongkok ya, daripada berdiri sama jongkok gak apa-apa. Kalau ada tempat duduk ya. Air yang sudah terkena cipratan bekas wudu, apakah boleh dipakai untuk wudu lagi? Menurut Imam Malik boleh. Jadi air itu kan ada 4 ya. Air suci mensucikan, suci tidak mensucikan, air teh, air mustakmal dan air najis. Mustakmal, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kata Imam Malik, dia pernah dapat riwayat dari seorang ahli hadis, Rasulullah pernah berwudu bekas cipratan dari istrinya. Pendapat Imam Malik boleh, tapi pendapat ulama lain enggak boleh. Air mustakmal itu enggak boleh. Jika wudu menggunakan gayung, apakah dengan cara memasukkan tangan ke dalam gayung untuk mengambil airnya? Muat apa? Muat ke tangan. Kalau tangan saya enggak bisa masuk gayung gitu loh. Kalau bisa di itu. Ingat ya, wudu itu bukan melap ya. Wudu itu adalah menyiram. Enggak boleh wudu itu dengan dilap. Contoh kita ambil handuk gitu ya, kita basahin lalu kita giniin. Itu enggak sah wudu begitu. Wudu itu harus dengan menyiramkan gitu. Ya, itu harus enggak boleh itu. Kita cepat. Bagaimana hukumnya menikahi perempuan yang sudah pernah berhubungan dengan kita? Berhubungan Facebook apa Twitter? Bagi saya begini ya, ini pernikahan yang sudah terlanjur hamil gitu ya. Apakah harus dengan wanita menghamilinya? Bagi saya begini, sebelum dia menikah, bagi saya dia harus tobat dulu. Tobat, jangan salah paham. Sebab orang kampung kita tuh biasa begini, orang yang sudah terlanjur berhubungan hamil itu dinikahkan untuk menghapus dosa, nggak bisa saya bilang. Zina itu dosa besar, nggak bisa dihapus dengan nikah. Cara menghapus dosa besar itu adalah dengan tobat. Tobat dulu dia. Apa tobat itu? Menyesal, berjanji kepada Allah tidak mengulangi. Itu baru dia dinikahkan oleh saya. Jangan dinikahkan saja. Orang-orang yang sudah terlanjur begitu, dinikahin seolah-olah dosanya sudah hapus. No, gak bisa saya bilang. Itu dosa besar harus dengan tobat. Ya boleh, silakan gak apa-apa ya. Malah itu kan ayah biologis, sekaligus nanti jadi ayahnya, walinya gitu. Apakah apakah untuk anak akibat dari apakah karma? Oh, apakah hukum karma itu ada untuk anak akibat dari perbuatan orang tuanya? Tidak ada, anak tuh nggak ada salahnya gitu. Kalau hukum karma ada, kamata dinutudan al jazau bijinsil amal, balasan tuh sesuai dengan amal. Itu definisi karma ya. Tapi kalau anaknya nggak ada, emang anak salah apaan gitu loh. Benarkah untuk mendapatkan anak yang cerdas juga harus dipersiapkan dari sekarang, dari tidak memakan makanan yang banyak MSG. Terbalik SMG Semarang. Oh, MSG itu bumbu ya. Ya enggak apa-apa. Dan bahan pengawet dan zat adiktif yang lain mengapa demikian? Wah, ini. Ya itu dari segi kesehatan ya enggak apa-apa, itu dari usaha manusia. Tapi jangan lupa kita berdoa pada Allah dengan memasukkan unsur-unsur halal itu. Itu insyaallah anak itu cerdas. Imam Syafi'i itu kenapa cerdas? Karena orang tuanya tidak mau memakan yang haram, yang syubhat aja enggak mau. Makanya Syafi'i itu sangat cerdas. Ketika ayahnya itu menemukan buah di pinggir jalan gitu ya. dimakan itu ahemon syafi'i loh. Begitu makan, wah ini bukan punya saya nih, dicari gitu loh. Siapa yang punya ini? Ketemu siapa punya, dia tidak mau maafkan. Harus kerja dulu katanya. Sampai begitulah, kalau kita kan moh cuma ada segini doang gitu loh. Inti halal enggak lah, bodo amat gitu loh. Begitu caranya dengan supaya anak itu cerdas ya. Terima kasih.